Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu wal-arba'una, al-hirsu ala mudhakaratit tarsi ma'ar-rafiqi. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mutarrisi, beliau masuk ke dalam adab yang terakhir bagi seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Beliau membawakan adab yang ke-43, ya Al-Thalithu wal Arba'una, adab yang ke-43, Al-hirsu ala mudhakarati tarsi ma'ar-rafiqi, yaitu berkeinginan untuk mendiskusikan pelajaran, yaitu mendiskusikan apa yang didapat di dalam majelis ilmu bersama dengan kawan-kawan di dalam majelis ilmu. Qawluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, dalam risalah beliau, Adabut Tarisi wal Mutarrisi, beliau mengatakan, ala jihatin nasihati wal mudhakaroti. Yaitu dengan cara memberikan nasihat dan juga berdiskusi. Hadza muta'alliqun biqaulihi. Ini berkaitan dengan ucapan beliau sebelumnya. An yurshida rifqatahu. Yaitu membimbing kawan belajarnya. Dan cara membimbingnya bagaimana? Dengan jalan nasihat atau berdiskusi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, wal makna, dan makna dari penggalan ini, anna taliba yahrisu ala naf'i zamilihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu berkeinginan untuk memberikan manfaat kepada kawan belajarnya. Imma ala jihatin nasihati ibtidaan. Yaitu bisa jadi dengan cara memberikan nasihat pada awalnya. Au ala jihatil mudhakaroti. Atau bisa juga dengan cara berdiskusi. Watu sama al-mudhakarota. Ya, watu sama hadihil mudhakarotu. Al-mudhakarota ma'al-ghairi. Maka diskusi yang seperti ini, yang dimaksudkan di sini, itu adalah berdiskusi dengan orang lain. Ya, bukan berdiskusi dengan diri sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, fawa idul mudhakaroti ma'al ghairi, yaitu manfaat atau faedah yang didapatkan dari berdiskusi dengan yang lain. Wal mudhakarotu ma'al ghairi, sini berarti wazan fa'ala saja ya. Wal mudhakaratu ma'al ghairi tufawwiqul mutala'ata. Dan berdiskusi bersama dengan orang lain itu lebih baik atau mengungguli menelaah dengan diri sendiri. Ya kan, kalau namanya menelaah, membaca, meneliti itu sendiri. Tapi mudhakarah, berdiskusi itu dengan orang lain. Nah, berdiskusi itu lebih unggul manfaatnya atau unggul akibatnya kepada ilmu dibandingkan dengan menelaah sendiri. Kemudian wa tashhadudz-dzihna. Wa tashhadudz-dzihna. Dan berdiskusi dengan orang lain itu dapat menajamkan pikiran. Wa tuqawwidz-dzakirata. Dan itu juga dapat menguatkan ingatan. Berdiskusi dapat menguatkan ingatan. Wa tanmil ilma, dan juga itu dapat mengembangkan ilmu. Wa taziduhu, dan juga dapat menambah ilmu. Wa tathbutuhu wa tuthabbituhu fi dhihni. Dan berdiskusi itu juga dapat mengokohkan ilmu di dalam pikiran. Mengapa? Li'annahu yankashifu fil mudhakaroti minal ma'ani taqiqoti al-ghamidoti. Karena ya fil mudhakaroti di dalam diskusi bersama dengan kawan, yankashifu minal ma'ani taqiqoti. Biasanya terbuka makna-makna yang ya tersembunyi dalam suatu ilmu. Al-ghamidoti dan juga makna-makna yang samar. Malayan kasyifu biduniha. Yang makna-makna yang tersembunyi dan samar itu tidak dapat tersingkap melainkan dengan berdiskusi dengan kawan-kawan belajar. Wa huwa aqwa min faidati mujarradit takrori. Dan berdiskusi itu lebih kuat daripada manfaat yang didapatkan dari semata-mata mengulang-ulang pelajaran sendiri. Ya, jadi lebih kuat efeknya terhadap ilmu itu berdiskusi dibandingkan mengulang sendiri. Mengapa? Li'anna fiha takroron lima alim tahu. Karena dengan berdiskusi sebetulnya sudah ada pengulangan dari apa yang telah engkau pelajari. Kan namanya berdiskusi itu juga ada pengulangan. Kita menjelaskan berdiskusi apa yang telah pernah kita pelajari. Kemudian waziyadatan malam ta'lamhu. Dan juga ada tambahan dari apa yang sebelumnya engkau belum mengetahuinya. Jadi yang telah engkau ketahui itu diulang, kemudian yang belum engkau ketahui itu dapat bertambah karena faedah yang didapatkan dari kawan diskusi kita. Kemudian beliau melanjutkan hathul ulama'i 'alal mudzakarati ma'al ghairi. Motivasi dari para ulama untuk berdiskusi dengan orang lain dalam menuntut ilmu. Qala Abdullah ibn al-Mu'taz. Berkata Abdullah bin al-Mu'taz rahimahullahu ta'ala. Man akhtaro mudhakarotal ulama'i lam yansama alima. Seseorang yang memperbanyak berdiskusi ya, dengan para ulama, itu tidak akan melupakan apa yang telah dia ketahui. Wastafada ma lam ya'lam. Dan dia juga dapat mendapatkan faedah atau manfaat dari apa yang sebelumnya dia belum ketahui. Kita lihat catatan kaki, ini ada di Al-Jami'u lil Khatibi, ya Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama. Safhata khamsin wa sittina wa thalathimi'atin. Pada halaman 365. Kita kembali ke atas. Wa qala Abu Hilalinil Askariyu. Berkata Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala. Al-hifzu la yakunu illa ma'a shiddatil inayati. Yang namanya hafalan itu tidak akan terjadi, ya, melainkan dengan banyaknya penjagaan. Wa kathrati darsi. Dan juga hafalan itu hanya dapat terbentuk dengan banyak belajar. Wa tulil mudhakaroti. Dan juga diskusi yang panjang. Ya, jadi hafalan itu terbentuk dengan penjagaan, banyak belajar, dan juga banyak diskusi. Wal mudhakaratu hayatul ilmi. Dan berdiskusi dalam keilmuan itu merupakan ya, kehidupan dari ilmu. Wa idza lam yakun darsun. Atau ya itu isim lam yakun. Ada mungkin ada khobarnya, ada yang ditakdirkan maujudan misalnya. Ya. Wa idza lam yakun darsun, lam yakun hifzun. Maka jika tidak ada belajar, ya, tidak ada proses belajar, maka tidak ada yang namanya hafalan. Ya. Wa idza lam yakun tarsun maujudan, lam yakun khifdun maujudan. Ya, jika tidak ada pelajaran, ya, tidak ada proses belajar, maka tidak akan ada yang namanya hafalan. Wa idza lam yakun mudhakaratun, qallat manfa'atut tarsi. Dan jika tidak ada proses diskusi, maka manfaat dari pelajaran itu akan sedikit. Wa man awwala 'alal kitabi, dan barang siapa yang bersandarnya hanya kepada kitab, wa akhalla bid-darsi wal mudzakarati, dan dia melewatkan untuk belajar sendiri dan juga berdiskusi, da'at thamaratu sa'yihi, maka akan hilang ya buah dari usahanya untuk belajar. Wajtihadihi fi talabil ilmi, dan juga akan hilang buah dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Maka di sini disebutkan bahwa antara menghafal, belajar, dan berdiskusi itu merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Hathu ala Hifdil Ilmi, Safhata Saba'in Wasittina, halaman 67. Kita kembali ke atas. Qila, dan dikatakan, Mutarihatu sa'atin khairun min takrori syahrin. Mutarihatu, ya. Mutarahatu sa'atin khairun min takrori syahrin. Berdiskusi selama sesaat atau satu jam, katakanlah, berdiskusi selama satu jam, itu lebih baik daripada mengulang sendiri selama satu bulan. Ya, jadi berdiskusi itu banyak membuka pintu ilmu dibandingkan kita mengulang-ulang selama sebulan. Ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, Ta'limul Muta'allim, Safhata Khomsin wa Thalathina, pada halaman 35. Waqala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'i lailatin. Ya, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'i lailatin. Mendiskusikan ilmu selama satu jam itu lebih baik daripada menghidupkan seluruh malam, ya mungkin maksudnya menghidupkan seluruh malam dengan belajar sendiri. Nah, daripada itu lebih baik berdiskusi dengan kawan belajar selama satu jam. Ini dapat dilihat di Tadhkiratul Hufadhi Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Yahda wa Arba'in, halaman 41. Waqala Ata'u Bennu Abi Rabahin. Berkata Ata' bin Abu Rabah, kunna nakunu inda Jabiri bin Abdillahi radiyallahu anhuma. Ya. Dahulu kami bersama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Fa yuhadditsuna, maka beliau membacakan hadis kepada kami atau mengajarkan ilmu kepada kami. Fa idza kharajna min indahu tadzakarna hadithahu. Maka setelah kami selesai atau keluar dari majelis beliau, maka kami mendiskusikan hadis yang beliau sampaikan kepada kami tadi. Ya, fa idza kharajna min indahu tadzakarna hadithahu. Maka setelah kami keluar dari majelis beliau, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, maka kami mendiskusikan hadis yang baru saja beliau bacakan. Qala, ya, kemudian Atha' bin Abu Rabah, beliau mengatakan, Fakana Abu Zubairi Muhammadu Bennu Muslimi Bennu Tadarusa. Maka dahulu Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarus, Ahfadna lil hadithi. Ya, maka kemudian salah seorang dari kami, yaitu Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadarus, itu ya, membuat kami hafal dari hadith-hadith tersebut. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil-Khatibi, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Thamanin wa Thalathina wa Mi'ataini, halaman 238. Wa qala Abdullah ibn al-Imami Ahmada, dan berkata Abdullah bin al-Imam Ahmad, ya rahimahumallahu ta'ala, ya Abdullah ini anaknya Imam Ahmad. Maka beliau mengatakan, lamma qadima Abu Zur'ata nazala inda abi. Maka dahulu ketika Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala, beliau datang, kemudian tinggal bersama ayahku. Maksudnya tinggal bersama dengan Imam Ahmad. Artinya bersama cukup lama. Atau pada durasi waktu tertentu. Fakana kathirul mudhakaroti lahu. Atau fakana kathirul mudhakaroti. Kathiro saja. Fakana kathirul mudhakaroti lahu. Maka dahulu Abu Zur'ah itu banyak berdiskusi bersama dengan ayahku. Sami'atu abi yauman yaqulu. Maka dahulu saya pernah mendengar ayahku suatu hari berkata, ma sallaitu ghairal fardhi. Saya tidak sholat selain sholat fardu. Artinya pada saat Abu Zur'ah bersama dengan beliau, itu Imam Ahmad hanya sholat fardu saja. Ya, hanya sholat fardu saja. Istakthartu bimudhakaroti abi zur'ata ala nawafili. Saya lebih memilih atau lebih mendahulukan untuk berdiskusi dengan Abu Zur'ah dibandingkan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Artinya apa? Dibandingkan waktunya itu dihabiskan untuk sholat sunnah, maka beliau lebih memilih untuk berdiskusi dengan Abu Zur'ah tentang ilmu. Jadi beliau hanya mencukupkan dengan sholat fardu saja. Ini menunjukkan keutamaan berdiskusi mengenai ilmu. Ini dapat dilihat di Tabaqatul Hanabilati Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama safhata 99 wa mi'atin halaman 199. Wa taqaddama qaulul Khalili, dan telah berlalu ucapan dari Al-Khalil. Ayyami arba'atun, hari-hariku itu hanya dibagi menjadi empat. Yaumun akhruju fa'alqa fihi man huwa a'lamu minni. Ya, satu hari, hari yang pertama, itu hari di mana aku keluar dari rumah, kemudian saya bertemu dengan seseorang yang lebih berilmu dibandingkan dengan aku. Fa'ata'allamu minhu, kemudian saya belajar dari orang tersebut. Fadhaka yaumu fa'idati wa ghanimati. Maka hari tersebut itu adalah hari faedahku ya, atau hari manfaatku, dan juga hari di mana ya saya mendapatkan ghanimah atau mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, wa yaumun akhruju fa alqa fihi man ana a'lamu minhu, yaitu hari di mana aku keluar dari rumah, kemudian saya bertemu dengan seseorang yang saya itu lebih berilmu daripada orang tersebut. Fa'u'allimuhu, maka saya mengajarkan ilmu kepada orang tersebut. Fadhaka yaumu ajri, maka hari tersebut itu merupakan hari pahala bagiku atau hari ganjaran bagiku. Wa yaumun akhruju fa'alqa fihi man huwa mithli. Ya, kemudian satu hari yang ketiga adalah hari yang saya keluar dari rumah, maka saya bertemu dengan orang yang ilmunya setingkat denganku, ya semisal denganku. Fa udzakiruhu, maka saya berdiskusi dengan orang tersebut, kan ilmunya selevel, setingkat. Fadzaka yaumu darsi, maka itu adalah hariku untuk dapat belajar. Wa yaumun akhruju fihi. Ya. Kemudian hari yang keempat adalah hari di mana saya keluar dari rumah. Fa'alqa man huwa duni. Ya, maka saya bertemu dengan orang yang saya lebih berilmu darinya atau ilmunya itu lebih di bawah saya. Wa huwa yara annahu fauqi, akan tetapi dia merasa itu dia lebih berilmu dariku. Ya, sebenarnya ilmunya di bawahku, tetapi dia merasa ilmunya itu lebih tinggi dariku. Fala ukallimuhu, maka saya tidak perlu berbicara atau berdiskusi dengan orang tersebut. wa aj'aluhu yauma rohati, maka saya menjadikan itu sebagai hariku beristirahat. Ya, tidak perlu berdiskusi pada orang yang tidak berilmu, tetapi merasa lebih berilmu. Ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Khomsin wa Thalathina wa Khomsimiatin, halaman 535. Kemudian, Qala Ibnu Jama'ata, dan berkata Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Yanbaghi an yatadzakara muwadhibu majlisi syaikhi. Yanbaghi an yatadzakara muwadhibu majlisi syaikhi. Atau majlisi syaikhi, maaf. An yatadzakara, yanbaghi an yatadzakara muwadhibu majlisi syaikhi. Dan sudah selayaknya, orang-orang yang rajin menghadiri majelis syekh itu layaknya berdiskusi. Ma waqa'a fihi minal fawaidi. Jadi berdiskusi mengenai hal-hal yang dia dapatkan dalam majelis ilmu, ya berupa faedah-faedah. Wadawabiti, dan juga berupa ukuran-ukuran atau standar-standar, acuan-acuan. Walqawa'idi, dan berupa kaedah-kaedah. Wa ghairi dhalika, dan juga hal-hal yang lain. Wa an yu'idu kalama syaikhi fima bainahum. Dan hendaknya orang-orang yang rajin, tekun dalam menuntut ilmu, itu mengulang-ulang ucapan syaikh di antara mereka. Fa inna fil mudhakarati naf'an 'adziman. Karena di dalam berdiskusi itu terdapat manfaat yang sangat agung. Ya, kemudian waqtul mudzakarati ma'al ghairi, kapan waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan penuntut ilmu yang lain. Wa yanbaghil mudzakaratu fi dzalika 'indal qiyami min majlisihi. Dan hendaknya waktu yang ideal untuk berdiskusi itu adalah tepat setelah berdiri dari majelis ilmu syekh tersebut. Artinya tidak terlalu lama. Ya, misalnya majelisnya selesai, ya kalau bisa langsung diskusi, mungkin berpindah tempat di luar atau menunggu syekhnya keluar, itu adalah waktu yang terbaik untuk berdiskusi menurut Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Mengapa? Qabla tafarruqi adhanihim. Ya sebelum fokus mereka itu terbagi, karena kalau sudah pergi melakukan hal yang lain, maka fokusnya itu akan terpecah. Wa tasyattuti khawatirihim. Dan juga sebelum tercerai-berai gagasan-gagasan mereka yang sudah memikirkan hal yang lain. Wasyudzudzi ba'dhi ma sami'uhu an afhamihim. Dan juga sebelum sebagian apa yang mereka dengar itu kemudian berantakan dari pemahaman mereka. Karena kalau baru saja mendengar itu kan apa yang didengar itu masih ingat. Tapi kalau kemudian beberapa hari kemudian baru didiskusikan, ya barangkali apa yang didengar dari syekh itu bisa berubah dalam pikiran kita. Ya sudah ya berantakan seperti itu. Maka waktu terbaik menurut beliau adalah tepat setelah majelis ilmu selesai. Syartuha, dan syarat bagi berdiskusi, atau ini dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Muta'allimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Safhata, Sab'a ashrata wa mi'atin. Safhata sab'a ashrata wa mi'atin. Halaman 117. Kita kembali ke atas. Apa syarat untuk berdiskusi? Wa syartuha, syartuha. Wa syartul mudhakaroti, dan syarat untuk berdiskusi. Antakuna ma'a syakhsin khadiqin filfanni. Nah ini yang penting. Syarat untuk berdiskusi bahwa lawan diskusinya itu harus bersama seseorang yang memang menguasai atau ahli di bidang ilmu tersebut. Ya, barangkali di kelas kita, itu ada yang ahli di bidang nahwu. Maka kalau setelah majelis nahwu, ya kita berdiskusinya dengan pelajar tersebut. Atau ada yang ahli fikih. Maka setelah pelajaran fikih, kita berdiskusinya kepada yang ahli fikih, bukan dengan yang ahli nahwu. Munsifin, ini juga penting. Orangnya itu harus insaf, harus adil. Orang yang adil itu bisa menerima diskusi perbedaan pendapat dan juga pendapat orang lain. Ya. Jadi syarat bagi lawan diskusi itu harus orang yang insaf, adil, bisa menerima pendapat orang lain. Karena tidak semua orang seperti itu. Kemudian salimit tabi'i anil wijaji. Dan juga ya dia watak tabiatnya itu selamat dari ya, tabiat yang buruk. Artinya secara kepribadian itu adalah orang yang kepribadiannya baik. Karena diskusi itu kan banyak bertukar pikiran. Kalau orang tersebut tabiatnya tidak baik, maka dikhawatirkan tabiat buruk tersebut akan menular kepada kita. La ma'a muta'annitin. Ya, la ma'a muta'annitin. Dan janganlah engkau berdiskusi bersama orang yang keras kepala. Ya. Orang yang keras kepala itu biasanya sulit menerima pendapat orang lain. Sulit menerima perbedaan pendapat. Maka bagaimana mungkin bisa terjadi diskusi kalau dia selalu membenarkan ucapannya sendiri, sedangkan pendapat orang lain dianggap keliru. Maka jangan berdiskusi dengan orang yang keras kepala. Kemudian Tolibin zallatal khosmi. Dan juga jangan berdiskusi dengan penuntut ilmu yang dia ya, suka menyerang lawannya. Ya, suka menjatuhkan lawan bicaranya. Karena ada orang yang ya, ingin menunjukkan dirinya unggul, kemudian ya, gemar menjatuhkan lawan bicaranya. Mengapa? Fa inna tabi'ata naqolatun. Karena yang namanya tabiat itu dapat berpindah. Ini terlihat jelas ya. Kemudian wattiba'a sarraqatun dan juga yang namanya wata itu dapat menular. Wal akhlaqa muta'atiyatun dan juga yang namanya akhlak itu dapat lewat begitu saja. Wal mujawarata mu'athiratun dan juga yang namanya kawan dekat tetangga itu dapat memberikan pengaruh. Ya, ini dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang keras kepala, akhlaknya buruk, atau berguru pada guru yang keras kepala, akhlaknya buruk, maka itu akan menular kepada kawannya atau murid-muridnya. Ya, biasanya seorang guru yang kata-katanya kasar dan juga sering menjelek-jelekkan atau merendahkan orang lain, biasanya murid-muridnya juga akan demikian. Atau kawan-kawannya akan demikian. Suka berkata kasar dan juga suka merendahkan orang lain. Wal'iyadu billah. Maka di sini dikatakan bahwa kita harus selektif dalam memilih lawan diskusi dalam ilmu. Ya, ini dapat dilihat di ta'limul muta'allimi ma'a syarhihi. Ta'limul muta'allim dengan syarahnya, Safhata Thalathina, pada halaman 30. Kemudian, Qolan Nawawiyu berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Mudhakaratu hadhikin fil fannisa'atan, anfa'u minal mutola'ati wal khifdi sa'atin bal ayyaman. Berdiskusi dengan seseorang yang ahli di suatu bidang ilmu sesaat atau satu jam, itu lebih bermanfaat daripada menelaah, meneliti, dan menghafal berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ya, jadi, berdiskusi sejam itu menurut beliau lebih bermanfaat daripada menghafal dan menelaah sendiri berjam-jam, bahkan berhari-hari. Wal yakun fi mudhakaratihi mutaharrian, ya mutaharrian al-insofa. Dan hendaknya, pada diskusinya tersebut, itu dia harus ya, meninjau dan belajar untuk insof, untuk berbuat adil. Artinya kita harus siap menerima pendapat orang lain. Tidak kemudian saya mau berdiskusi untuk menunjukkan saya yang benar. Qasidan alistifadata awil ifadata. Dan juga dalam berdiskusi dia harus bermaksud untuk mendapatkan faedah, yang mendapatkan manfaat, atau memberikan faedah, atau memberikan manfaat. Ghaira mutaraffi'in ala sahibihi biqalbihi wala bikalamihi. Dan dalam berdiskusi dengan kawan belajar, itu tidak boleh, ya, kita tidak boleh merendahkan pada lawan bicara kita. Baik di dalam hati, ya, merendahkan dalam hati saja tidak boleh. Wala bikalami, apalagi dengan mengucapkan. Ya, kita harus belajar untuk berdiskusi tanpa merendahkan orang lain. Wala bighairi dzalika min halihi, dan juga jangan merendahkan dengan hal-hal lain, misalnya dengan sikap, ya, dengan isyarat dan lain sebagainya. Mukhatiban lahu bil ibaratil jamilatil layyinati, dan hendaknya berdiskusi dengan lawan bicara itu dengan ungkapan-ungkapan yang indah dan halus. Jangan berdiskusi dengan kata-kata yang kasar dan juga ungkapan yang buruk. Fabihadza yanmu ilmahu. Maka dengan seperti atau ilmuhu. Fabihadza yanmu ilmuhu. Maka dengan cara yang seperti ini, maka ilmunya itu akan tumbuh. Watazku mahfudzatuhu. Dan hafalannya itu akan semakin banyak. Wallahu a'lamu. Ini dapat dilihat di Syarhu Shahih Muslimin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata 63 wa mi'atin, halaman 163, ila Safhati 64 wa mi'atin, sampai halaman 164. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.